biadab! Mungkin kau lebih suka melihat kakak kau mati dulu. Supaya hidup kau lebih bebas. Itu yang kau mahu, bukan? Kak Maria, terima kasih kerana menempeli Ana. Kau mau